الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله أعزكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pembahasan tentang adab akhlak yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas bab tentang kesabaran. Malam ini kita akan membaca hadis yang ke-44. Di file PDF antum bisa lihat di halaman 260, hadis yang ke-44. Kita akan baca sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang gambaran kesabaran ibunya, Ummu Sulaim. Ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ya, juga merupakan istri dari Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ketika anaknya ada yang meninggal dunia, anak Abu Talhah maupun anak Ummu Sulaim, ya, meninggal dunia, Ummu Sulaim bersabar, tenang, bahkan menyembunyikan berita kematian anaknya itu, tidak segera disampaikan kepada suaminya, menunggu suaminya tenang, nah baru disampaikan. Nanti akan disebutkan sebuah riwayat, Ummu Sulaim bertanya, bagaimana pendapatmu jika kita mendapatkan pinjaman, ada orang yang memberikan pinjaman kepada kita, kemudian orang yang memiliki itu mengambil pinjamannya. Maka Abu Talhah menyatakan, ya seharusnya kita berikan. Baru disampaikan bahwasanya anaknya meninggal dunia. Nah, kita baca hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Anak Abu Talhah sakit. Anak Abu Talhah yang juga merupakan anak Ummu Sulaim sakit. Anak Abu Talhah ini adalah saudara seibu dengan Anas, tapi beda ayah. Abu Talhah adalah ayah tiri Anas. Anak Abu Talhah sakit. Fakharaja Abu Talhah faqubid as-sabi. Abu Talhah keluar dari rumahnya karena suatu keperluan. Pada saat Abu Talhah keluar, anaknya meninggal. Anak kecil yang sakit tadi meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Talhah qala. Ketika Abu Talhah kembali ke rumahnya, dia berkata, ma fa'ala ibni. Apa yang terjadi pada anakku? Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi. Berkata Ummu Sulaim, yang beliau adalah ibu dari anak tersebut, huwa askanu ma kana. Dia sekarang dalam kondisi paling tenang. Jadi Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talhah, dia sekarang paling tenang. Artinya meninggal dunia, dalam keadaan tenang. Tapi yang dipahami oleh Abu Talha, oh sudah sembuh berarti penyakitnya. Nah, ini merupakan bentuk tauriyah. Ucapan yang diucapkan oleh Ummu Sulaim bukan kedustaan, tetapi beliau menyampaikan sesuatu yang maknanya dipahami lain oleh Abu Talha. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam syarahnya menjelaskan ini boleh, ini hadis menunjukkan bolehnya tauriyah. Ketika Abu Talha bertanya tentang keadaan anaknya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim menyatakan dia dalam keadaan paling tenang sekarang. Nah, ini tauriyah. Ummu Sulaim tidak ingin dalam kondisi suaminya capek, letih, kemudian mendapat kabar yang tidak menyenangkan. Dia menunggu waktu sampai suaminya senang, kemudian merasa bisa bersabar, maka disampaikan berita itu. Faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam sehingga Abu Talha pun makan malam. Thumma asaba minha. Kemudian Abu Talha melakukan hubungan suami istri jima' dengan Ummu Sulaim. Falamma faragha qalat. Ketika sudah selesai, barulah Ummu Sulaim berkata, waru as-sabi, kuburkanlah anakmu, karena anakmu meninggal dunia. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Pada pagi harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu. Seakan-akan Abu Talha merasa ada yang tidak benar. Kok aku baru diberitahu? Nah, maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala a'arrastumul lailah? Nabi bersabda, apakah tadi malam engkau menjadi pengantin? Apakah tadi malam engkau kawin, melakukan hubungan suami istri? Qala na'am. Abu Talha menyatakan, iya. Qala Allahumma barik lahuma. Nabi mendoakan, ya Allah berkahilah untuk keduanya. Jadi Nabi mendoakan keberkahan untuk anak, seandainya anak terlahir dari hasil hubungan suami istri malam itu antara Abu Talha dengan Ummu Sulaim sebelum Ummu Sulaim menceritakan kematian anaknya. Nabi mendoakan. Fawaladat gulaman. Ternyata lahirlah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha. Kemudian Abu Talha berkata kepadaku, ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bawalah anak kecil ini, wahai Anas, bawalah anak kecil ini menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Kemudian Abu Talha membawakan kurma-kurma. Nah, supaya ditahnik oleh Nabi. Dikunyahkan kurma itu, kemudian bagian yang manis tadi itu diletakkan pada langit-langit mulut bayi itu. Nah, ini kata para ulama adalah bentuk memohon keberkahan kepada Allah dengan air liur Nabi. Nah, untuk bayi yang baru lahir. Tadi disebut dengan tahnik. Faqala, maka ketika Anas bin Malik membawa anak kecil tadi yang merupakan adik seibu, Nabi bertanya, "Ama'ahu syai', apakah engkau membawa sesuatu bersama dia?" Qala, "Na'am, tamarat." Anas mengatakan, "Iya, saya membawa beberapa kurma." فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَضَغَهَا. Kemudian Nabi SAW mengunyah kurma itu ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي. Kemudian Nabi meletakkan yang dari mulut beliau itu diletakkan pada mulut anak kecil. ثم حنكه وسماه عبد الله وسماه عبد الله. Kemudian Nabi mentahniknya, meletakkan pada langit-langit mulut bayi dan memberi nama bayi itu Abdullah. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan pemberian nama yang terbaik, Abdullah, ya, yang mengandung unsur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil-Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Aku melihat ada 9 anak seluruhnya hafal Al-Quran. Artinya anak dari Abdullah tadi itu 9 orang hafal Quran. Masya Allah, keberkahan dari doa Nabi SAW. Jadi Nabi mendoakan Abu Talhah dan istrinya, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahi keduanya. Ya, karena kesabaran dari Ummu Sulaim tidak segera menceritakan berita duka kepada suaminya, mampu bersabar, kemudian terjadi hubungan suami istri, Nabi mendoakan keberkahan untuk itu. Kalau terlahir anak, semoga Allah berkahi dan benar-benar berkah. Karena Abdullah, bayi tadi, ketika sudah dewasa dan memiliki anak, 9 anaknya seluruhnya membaca, menghafal Al-Quran. Nah, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim dijelaskan, mata ibnun li Abi Talhah min ummi Sulaim, putra ibnu putra Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Faqalat li ahliha, Ummu Sulaim kemudian berkata kepada keluarganya, la tuhaddithu Abu Talhah bibnihi hatta akuna ana uhaddithu, jangan ceritakan kepada Abu Talhah tentang kematian anaknya ini sampai aku sendiri yang akan menceritakan kepadanya. Masya Allah, kesabaran yang luar biasa dari seorang ibu. Biasanya seorang wanita lemah, ingin segera, tidak kuat menyampaikan. Ya. Untuk menguatkan dirinya saja sulit, apalagi menenangkan orang lain. Tapi Masya Allah, Allah menguatkan Ummu Sulaim, ibunya, ibu bayi yang meninggal itu, ibu anak yang meninggal itu. Dia bisa bersabar, tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dan dia akan menyampaikan kepada suaminya di waktu yang tepat. Itu juga bentuk ihsan kepada suaminya. Karena kalau disampaikan pada saat suaminya capek, itu akan memberatkan suaminya. Dikhawatirkan akan terjadi ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai syar'i. Tapi kalau dalam kondisi tenang, maka diharapkan lebih ringan atau hilang mudarat-mudarat itu. Nah, kesabaran yang luar biasa dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibu Anas bin Malik. Faja'a, kemudian datanglah Abu Talhah, faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Kemudian dihidangkanlah makan malam kepada Abu Talhah. Maka Abu Talhah makan, minum, ya, baru pulang dari keluar rumah karena suatu keperluan. Dihidangkan makanan yang enak, minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dhalik. Kemudian Ummu Sulaim berhias, berdandan dengan dandanan yang terbaik untuk suaminya. Fawaqa'a biha. Kemudian Abu Talhah tertarik, merasa senang dengan istrinya. Kemudian berhubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Falamma an ra'at annahu qad syaba'a wa asaba minha qalat ya Aba Thalhah. Ketika sudah melihat bahwasanya suaminya telah kenyang, ya, kemudian tenang karena sudah baru berhubungan suami istri. Nah, baru berkata, ya Aba Thalhah, wahai Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Wahai Abu Thalhah, kalau ada suatu kaum yang memberikan pinjaman suatu barang kepada pemilik rumah, kemudian yang punya barang ingin mengambil pinjaman tadi, apakah boleh bagi pemilik rumah itu menahan, tidak memberikan? Qala la, kata Abu Thalhah, ya tentu saja tidak boleh, ya harus dikasihkan kepada pemiliknya. Faqalat, maka Ummu Sulaim kemudian berkata, fahtasib ibnak, kalau begitu harapkanlah pahala kepada Allah atas kematian anakmu. Naam. Qala faghadiba, maka marahlah Abu Thalhah. Summa qala, dan kemudian dia berkata, taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartani bibni, engkau biarkan aku hingga aku sudah berlumuran seperti ini, selesai berhubungan, baru engkau ceritakan tentang anakku. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Maka kemudian Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal yang telah terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala fahamalat, kemudian hamillah Ummu Sulaim. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa hiya ma'ah, dan Ummu Sulaim ikut safar bersama Rasul dan bersama Abu Thalhah, ya, dalam kondisi hamil. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinah min safar la yatruquha turuqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika di malam hari mau pulang ke Madinah dari safar, beliau tidak suka datang tiba-tiba di waktu malam. Fadanau minal Madinah, kemudian beliau sudah dekat berada di Madinah, tapi rencana beliau mungkin bermalam dulu, tidak langsung pulang, karena beliau tidak suka malam hari ketuk rumah, istrinya baru tidur, tidak suka beliau tiba-tiba datang begitu. Beliau tidak suka merepotkan atau membuat kesulitan bagi istri-istrinya. Fadorobahal makhod, tiba-tiba timbul perasaan sakit pada Ummu Sulaim, sakit orang yang akan melahirkan. Fahtabasa alaiha Abu Thalhah, maka Abu Thalhah kemudian berusaha menahannya. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Nah, qala yaqulu Abu Thalhah, Abu Thalhah berdoa, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaj wa adkhula ma'ahu idza dakhal wa qad ihtubistu bima tara. Sesungguhnya engkau mengetahui wahai Tuhanku, sesungguhnya aku senang keluar bersama Rasulullah, masuk ke sebuah tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat ini kami sedang tertahan, kami tidak bisa langsung pulang ke Madinah, sedangkan istriku ini akan melahirkan. Artinya aku khawatir istriku melahirkan tidak di rumah. Tolong kami ya Allah, begitu berdoa. agar ditahan supaya nanti pulang sampai di Madinah baru bisa melahirkan. Taqulu Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim berkata, ya Aba Talhah, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Wahai Abu Talhah, perasaan sakitku sudah hilang. Nah, ini menunjukkan doa Abu Talhah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi yang dikhawatirkan, anaknya lahir di jalan. Nah, suatu hal yang menyulitkan, apalagi kondisi pada waktu itu. Nah, intolik fantolakna, pergilah. Ya. Maka kami pun pergi. Nah, baik, afwan tadi. Artinya Nabi ada sedikit kesalahan tadi dari terjemah Nana. Artinya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin segera nyampe di Madinah. Ya. Ingin segera nyampe di Madinah. Beliau tidak ingin sampai di Madinah malam tiba-tiba mengetuk pintu rumah istrinya. Sedangkan Abu Talha ingin berhenti, takut istrinya melahirkan. Tapi tentunya beliau berharap bisa melahirkan di rumah, di Madinah. Nah, maka ketika timbul perasaan sakit dari Ummu Sulaim, bingung Abu Talha, apakah pergi bersama Rasul pulang atau tinggal di sini? Padahal saya ingin menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Talha kemudian menceritakan hal ini kepada, berdoa, menyampaikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Ya. Kemudian Allah mengabulkan doa itu sehingga perasaan sakit pada Ummu Sulaim itu hilang sehingga bisa berjalan. Nah, wa darabaha al-makhadu hina qadima faladat ulaman. Perasaan sakit itu baru muncul lagi, perasaan sakit orang mau melahirkan baru muncul lagi ketika sudah sampai di Madinah. Nah, hingga melahirkan seorang anak. Nah, hingga melahirkan seorang anak laki-laki. Faqadat li ummi, kemudian ibuku, kata Anas berkata, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta tagduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, janganlah engkau susukan anak ini kepada siapapun hingga engkau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Falamma asbaha ihtamalathu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian ketika pagi hari aku bawa, aku gendong anak itu dan aku bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadits, kemudian disampaikan sisa hadisnya. Nah, seperti yang tadi disebutkan kisahnya, anak itu kemudian ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Sudah 24 menit kita. Mungkin sebentar lagi akan ada kajian berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, gitu Abu Umar. Nah, baik. Nah, tapi mungkin kajian kita atau mungkin ada yang perlu disampaikan, tafadhol. Persilakan. Nah. Jika di antara antum ada yang mau menyampaikan sesuatu, tafadhol. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, barakallahu fiik. Intinya hadis ini adalah kesabaran Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibu Anas. Nah, Ummu Sulaim memiliki suami yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah memiliki anak yang juga anaknya Ummu Sulaim. Nah, kemudian anak ini meninggal dunia ketika Abu Talhah sedang keluar rumah. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang ibu yang bersabar, dia mengatakan kepada keluarganya, jangan ceritakan kematian anak ini kepada Abu Talhah. Biarkan aku sendiri yang akan menceritakannya nanti. Nah, maka ketika pulang, Abu Talhah tanya kondisi anaknya. Bagaimana keadaan anakku? Kata Ummu Sulaim dalam sebagian riwayat, anakmu dalam kondisi paling tenang sekarang. Nah, Abu Talhah menyangka anaknya itu sudah sembuh dari sakitnya. Padahal maksud dari Ummu Sulaim artinya anak itu tenang karena meninggal dunia. Nah, maka Abu Talhah menganggap anaknya baik-baik saja. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makanan supaya Abu Talhah makan malam. Setelah itu berdandan dengan dandanan yang terbaik, berhias untuk suaminya, hingga kemudian Abu Talhah ingin melakukan hubungan suami istri dengan Ummu Sulaim. Akhirnya malam itu mereka berhubungan suami istri. Nah, setelah selesai, barulah Ummu Sulaim menceritakan kepada Abu Talhah. Baru menceritakan, bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum yang meminjam, memberikan pinjaman barang kepada penghuni rumah. Kalau orang yang punya barang itu ingin mengambil barangnya lagi, boleh enggak pemilik rumah menahannya? Kata Abu Talhah, tentu tidak boleh, harus diberikan. Maka Ummu Sulaim berkata, sungguhnya anakmu meninggal dunia. Seakan-akan Ummu Sulaim mengatakan, anakmu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sekarang anak itu diminta lagi oleh Allah, diambil ruhnya. Apakah kita menghalanginya? Tidak. Maka bersabarlah. Nah, mendengar cerita Ummu Sulaim ini, maka Abu Talhah merasa marah dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal itu. Tetapi justru Nabi membenarkan sikap dari Ummu Sulaim. Bahkan Nabi mendoakan keduanya. Nabi bertanya, apakah tadi malam kalian telah menjadi pengantin? Abu Talhah menyatakan, iya. Nah, Nabi menyatakan, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Ternyata dari hubungan suami istri di malam itu, Ummu Sulaim hamil. Dan nantinya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah, yang diberi nama Abdullah. Dan ternyata, kata Ibnu Uyainah, Abdullah ini melahirkan anak, ya, memiliki anak 9 orang, seluruhnya hafal Al-Quran. Sebagai salah satu bentuk terkabulnya doa keberkahan dari Nabi SAW. Nah, dan dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa ketika Ummu Sulaim bersama Abu Talhah safar ikut Nabi SAW, di tengah perjalanan Ummu Sulaim merasa sakit mau melahirkan ketika masih hamil. Abdullah. Nah, ketika Abdullah masih berada di kandungan, Ummu Sulaim safar bersama Abu Talhah ikut Nabi SAW. Di tengah perjalanan timbul perasaan sakit seakan-akan mau melahirkan pada waktu itu. Nah, padahal Nabi terus berjalan. Karena Nabi tidak suka sampai di Madinah malam-malam. Khawatir mengganggu keluarganya. Nah, kemudian Abu Talhah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabulkan doa Abu Talhah tadi. seketika perasaan sakit pada Ummu Sulaim hilang, sehingga mereka bisa ikut rombongan pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ketika tiba di rumah timbul lagi perasaan sakit akan melahirkan hingga melahirkan Abdullah. Naam. Tayyib, apakah bisa dipahami? Abdullah, apakah dia sahabat atau bukan? Wallahu alam. Ada perbedaan pendapat para ulama untuk anak yang masih kecil. Anak juga belum melihat dalam terjemah yang disusun oleh para ulama apakah Abdullah bin Abi Thalhah itu sahabat atau bukan. Kalau dia seandainya sudah tamyiz, sudah bisa berakal ketika Nabi masih hidup, maka dia sahabat. Tapi kalau dia masih kecil sekali, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka dia bukan terhitung sebagai sahabat. Nah, baik. Apa di antara antum ada yang bisa mengulangi lagi makna hadis secara keseluruhan? Tafadhalu. Bisa menjelaskan secara global, secara garis besar, overview hadis yang tadi kita baca. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Suaminya. Naam. Naam. Naam. Naam. Masya Allah. Nah. Naam, barakallahu fikum. Ya. Baik, ada yang bisa memberikan beberapa faedah, manfaat yang faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Nah, sebagian sudah disebutkan tadi oleh Abu Asya, jazakallahu khairan. Naam. Naam. Naam, ahsantum. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah. Jadi buah dari kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah cucunya, ya, anak dari Abdullah itu kemudian mereka adalah hafal Al-Quran. Nah, taib. Baik, mungkin ada yang perlu antum sampaikan? Tafadhalu. Naam. Ya, afwan, ana ulangi. Apakah yang dinasihatkan itu dia agar istrinya hamil dia bersodakoh sejumlah berapa dolar gitu ya? Hanya itu saja yang dinasihatkan. Atau ada nasihat lain? Nah. Nah, kalau dia masih menganggap itu sebagai sebab bahwa perbuatan itu hanyalah penyebab saja, maka ini tidak mengapa. Nah, bahkan sedekah itu memiliki banyak keutamaan. Sedekah itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah menghindarkan dari bala. Dan tersebut beberapa hadis yang sahih tentang hal itu. Nah, sedekah itu memberikan manfaat dunia dan akhirat. Di antara manfaat dunia adalah menyebabkan terangkatnya musibah. Seorang yang sakit, apa namanya, berinfak. Dengan infak itu sembuh. Beberapa ulama hadis menganjurkan hal yang hampir sama dengan itu. Kalau anda tidak salah, ada kisah dari Abdullah ibn Mubarak. Nah, atau ulama hadis yang lain. Ketika ada seorang yang sakit, selalu kakinya orang itu mengucurkan darah, mengucurkan nanah, ya, luka yang sulit sembuhnya. Dia bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak, kemudian Abdullah ibn Mubarak menganjurkan dia, hendaknya engkau bersedekah, mencari tempat yang di situ orang sulit air. Engkau bersedekah untuk membuat sumur sehingga mengalir air itu. Diharapkan dengan mengalirnya air memberikan manfaat bagi orang-orang, dengan sedekah kau itu penyakitku sembuh. Nah, dan itu dilakukan dan terjadi atas izin Allah. Nah, artinya kalau dia mengatakan, menganggap itu sebagai sebab, maka itu adalah suatu hal yang tidak mengapa. Tapi kalau dia menganggap itulah yang menjadi satu-satunya yang memastikan dia mendapatkan anak, maka ini yang membahayakan. Kalau dikatakan syirik akbar, kita belum berani karena mungkin saja dia memaksudkan itu adalah bahas sekedar penyebab saja. Nah, baik. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Itu harus, itu sudah merupakan, itu sudah mengarah ke takfir muayyan ya, sudah mengarah ke takfir muayyan, sehingga takfir muayyan hanya bisa terpenuhi jika yang pertama perbuatan itu kafir sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian harus hilang segala mawani, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Artinya dia bukan orang yang mentakwil. Mentakwil, dia sudah dapat hujjah yang sharih, tegas. Sudah tegak hujjah kepada dia. Nah, dan dia tidak dalam kondisi mentakwil misalkan. Juga dalam kondisi bukan orang yang terpaksa, bukan orang yang tidak tahu. Nah, bukan orang yang tidak sengaja. Nah, dan berbagai mawani-mawani yang lain. Nah, jadi artinya sebaiknya kalau kita membuat ungkapan-ungkapan semacam itu, jika memang tidak ada ulama, seandainya tidak ada ulama yang menyatakan demikian dalam lafaz yang sama dengan kita, sebaiknya jangan. Tapi kalau ada sebagian ulama yang mengucapkan demikian, maka kita tinggal menukil ucapan ulama tersebut. Bahwa al-imam, kita sebut namanya, mengatakan bahwa orang yang berdakwah kepada akidah semacam ini, maka dia kafir. Nah, itu takfir am, sedangkan kepada masing-masing individunya kita tidak menyamaratakan demikian. Nah, ayyakumullahu bissalam. Baik, mungkin itu ya. Baik, sampai di sini mungkin kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.